Leo Duo presents. Onne sarai maku bosa, laha laha, solia ifa io se goru io soniga ya ya, mi borero tomago simo noru paifa, jo mari hutu barakati lalu paifa. Air mata ini mulai terkumpul saat berjalan gagas tinggal tope kampung. Kiri kanan lihat gunung berjalan lewat laut. Jam bikin malu-malu karena torang sudah terlalu jauh. Ruang kepikiran yang baku busu karena torang di sini semua satu susu. Jangan lupa bawa dalam butuh dari torang bersuku, bukan baku musuh dan juga baku dusu. Wey kawan-kawan yang suka melawan, marilah torang baku sayang. Kini so sampai tanah Jawa, so inyang sawah, kasih gila tu pikiran tentang cari masalah. Kata mulai dewasa, pikiran tu terang-terang. Torang semua dari darah, baku saudara, jangan baku marah-marah. Baku jaga, laha-laha, jangan sampai jahat. Waktu terus berputar, malam berganti siang. Hari-hariku sendiri berpikir dan bermimpi. Hari esok untuk masa depan dan meraih impian. Zain Panzer make the flow with my gandong-gandong from Moluka, Hati Lamo on the microphone. Come on. Onne sarai maku bosa, laha laha, solia ifa io se goru io so ni ga ya ya mi bolero. Onde io signoru sego sala gira ifa kini kita gandong beta den kamo susah sanang bye bye den kato beta barangkat bawa torang pina ma kampung wasuna gandong jangan putus asa muti semangat ingat pesan dari orang tatu. Onde sarai maku gosa laha laha solia ifa io se goru io so mi ga ya ya mi bolero tomago simo noru paifa jou mari hutu barakati lalu paifa ki este ni onne sarai maku gosa laha laha so dia ifa io se onne sarai maku gosa laha laha so dia ifa io se goru io so ni ga ya ya mi bore.